Surat katur ring pesamuan anak Ibrani. Ibrani paos siki. Sanerien sampun sering pisan tur ngangen cara mewarni-warni ide sang yang widiwasa mesabde ring para leluhur iragane melantaran para nabi-nabine. Nanging ring masane sane wekasan puniki ide mesabde ring irage melantaran putran idane. Melantaran ide sang putra punike, ide sang yang widiwasa ngardi buanane, semalihe ring pemuput, ide sang putra sane selik ide buat neruenang seluwiring sane wenten. Ide sang putra mesinar melantaran cahaya keluihan ide sang yang widiwasa, ide merage gambar ide sang yang widiwasa, semalihe ide ngamel buanane mesrane sabdan idane sane mewisese. Sesampune ide nyuciang imanuse saking dosa-dosanyane, ide raris melinge ring swarga, ring singa sane sane mewisese ring tengen ide sang yang widiwasa sane maha kuasa. Ide sang putra punike agungan ring para malekate, kadiasa punike taler parab sane kepaicayang ring ide antuk ide sang yang widiwasa, agungan ring parab para malaikate. Santukan ide sang yang widiwasa tananin mesabde ring sinalih tunggil malaikat idane kadiasa puniki. Cening putran aji, didinane jani, ulun dadi ajen ceninge. Kadiasa punike taler ide sang yang widiwasa tananin mesabde ring sinalih tunggil malaikate kadiasa puniki. Ulun lakar dadi ajine, tur ia lakar dadi putran ulun. Rikala ide sang yang widiwasa mepekayunan jaga ngutus putran idane sanipinih dure ke jagate, ide taler mesabde kadiasa puniki. Sewatak malaikat ide sang yang widiwasa, patut nyumbah ide sang putra. Ngeniang indik para malaikate, ide sang yang widiwasa mesabde kadiasa puniki. Ide sang yang widiwasa, nadosang para malaikat idane dados angin. Semalihe para-parekan idane, dadosang ide geni ngendih. Nanging ngeniang ring indik ide sang putra, ide sang yang widiwasa mesabde asapuniki. Duh ratu sang yang widiwasa, singesanan iratu pacang manggah selami-laminnya. Iratu merentah keprabon iratune saha adil. Iratu asih suece ring paindikan sane patut, tur menggah piduke ring paindikan sane tan patut. Punika awinanipun ide sang yang widiwasa widin iratune nyelik saho mai cayang kesukan ring iratu, melantaran ide mepaice ring iratu keluihan sane agungan, imbangang ring keluihan sane paicayang ide ring para sawitran iratune. Ide sang yang widiwasa taler mesabde kadiasa puniki. Duh ratu penembahan, duk purwake iratu ngwentenang pertiwi, tur antuk tangan iratune, iratu ngwentenang akase. Akase miwah pertiwine jaga sirne, nanging iratu manggeh selami laminnya. Akase miwah pertiwine pacang dados buuk sekadi penganggene. Iratu pacang nampihang ipun sekadi kewacane, ipun pacang lusuh sekadi penganggene. Nanging iratu tansah manggeh tan lusuh-lusuh, tur iratu tan nanin pacang lingsir. Ide sang yang widiwasa tananin mesabde ring sinalih tunggil malaikat idane kadiasa puniki. Negaknya cening bareng-bareng di singesana kewisesan ajine, nanti musuh-musuh ceninge dadiang aji pejek-jekan sendiri. Yening kadiasa punike, punapi ke para malaikate punike, boye ke para malaikate punike merage roh, sane memarekan ring ide sang yang widiwase, tur kutus antuk ide buat nulungin anake, sane jaga mulih kerahayuan.